أنا خمر يخمر خمرا منتم makanya khimar untuk perempuan dinamakan khimar karena menutup mukanya. Khimar yaitu cadar, jadi dinamakan khimar. Dan khamar dinamakan khamar karena dia menutup akal, menutup akal. Dan akal adalah salah satu dari lima unsur yang Islam hendak menegakkannya di muka bumi ini. Islam datang untuk menegakkan lima unsur, di antaranya akal. Bagaimana akal itu terjaga, akal terjaga dan tetap pada posisinya, tidak hilang, tidak berguna, tidak berfungsi, atau dia kelewatan fungsi. Ketika akal melewati fungsinya, maka dia juga kehilangan kontrol. Apalagi bila akal itu disembah, akal dituhankan. Jadi ad-daruriyatil khams, perkara-perkara prinsip yang dijaga oleh Islam dengan syariatnya, di antaranya ada al-akal, darah, keturunan, kehormatan, harta. Ini lima unsur yang mana Islam dengan syariatnya memelihara dan menjaga. Bagaimana Islam menjaga darah sehingga mengharamkan tindakan kezaliman walau sekecil apapun. Dan barang siapa yang menzalimi saudaranya atau seseorang dan tidak ada pelunasannya di dunia, tidak ada pelunasan dan pembalasannya di dunia, maka nanti di hadapan Allah, Allah akan membalasnya. Walau hanya satu pukulan yang dilakukan kepada seseorang dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang batil, maka Allah akan memberikan kepada yang terpukul kesempatan untuk mendapatkan pembayaran di akhirat nanti. Jadi jangankan membunuh, bahkan kehormatan seorang muslim di mata Allah Subhanahu wa taala lebih mulia daripada Ka'bah. Lebih mulia daripada Ka'bah. Maka tidak dibenarkan oleh Allah untuk membunuh seorang muslim, diharamkan oleh Allah. Tindakan saling menzalimi atau menzalimi itu sudah diharamkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan itu semua. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah haramkan atas diriku tindakan kezaliman. Dan saya jadikan menzalimi sesuatu yang diharamkan terjadi di antara kamu, dan janganlah kamu berbuat zalim atau saling berbuat zalim. Ini pengharaman yang luar biasa dengan beberapa penekanan. Yang pertama, inni haramtu dzulma ala nafsi. Allah Subhanahu wa taala yang mencipta semua ini, mencipta makhluknya yang begitu banyak dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya, dan dia yang mencipta manusia, ia telah mengharamkan menzalimi hambanya. Mengharamkan dirinya untuk menzalimi hambanya. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Dan banyak sekali dalam Al-Qur'an Allah menegaskan bahwasanya Allah tidak akan berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Allah haramkan atas dirinya untuk berbuat zalim terhadap hambanya. Kemudian penekanan yang kedua, wa ja'altuhu bainakum muharrama. Dan aku jadikan perbuatan zalim sesuatu yang haram terjadi di antara kamu. Yang ketiga, larangan langsung, fala tadhalamu. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Maka berbuat zalim diharamkan dalam Islam dengan dalam apapun bentuknya, sekecil apapun juga, pasti orang yang terzalimi akan mendapatkan pembayaran, akan mendapatkan nilai dari kesusahan dan kesulitan serta kepedihannya ketika dizalimi oleh orang lain di hadapan Allah, walaupun tidak di dunia, tetapi nanti di hadapan Allah, Allah akan membayarnya, mengambil dari orang yang menzalimi ini apapun yang ia lakukan kepada saudaranya. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, dan juga oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dan yang lainnya, dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya manusia semuanya akan dihimpun oleh Allah tanpa membawa apa-apa, dikumpulkan di hari kiamat tanpa membawa apa-apa dan tanpa berpakaian, tanpa berkhitan dan tanpa membawa apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada semua manusia, anal malik, saya lah penguasa, wa anad dayyan, saya lah yang maha membalas. Ya. Kemudian Allah berfirman, tidak pantas seseorang dari penghuni neraka untuk masuk ke neraka sementara dia masih memiliki hak terhadap orang dari penghuni surga. Maka dia ditangguhkan untuk masuk neraka sampai dia mendapatkan haknya yang ada pada seorang yang sudah menjadi penghuni surga. Akan diambilnya haknya. Begitu juga sebaliknya, tidak akan pantas seorang penghuni surga untuk masuk ke dalam surga sementara dia masih punya hak terhadap seorang dari penghuni neraka. Dia akan mengambilnya. Hatta aqussahu min, kata Allah Subhanahu wa taala, hingga aku melakukan qisas di antara mereka berdua, hatta lutmata, kata Allah, walau satu pukulan pun mereka akan mendapatkan haknya. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, atadruna manil muflis, qalu al muflisu fina man la dirham lahu wa la mata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati man ya'ti yawm al-qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah, ya'ti wa qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha, fayu'ti hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturiha alaih thumma turiha finnar, kata Nabi SAW, tahukah kalian wahai sahabatku apa yang dimaksud dengan orang bangkrut? Maka mereka menjawab, orang yang bangkrut, orang yang sudah kehabisan harta, orang yang sudah tidak berpunya, orang yang sudah kehabisan modal dan terlilit hutang. Nabi SAW menjelaskan hakikat dari orang yang bangkrut adalah orang yang di akhirat nanti membawa pahala ibadah yang banyak, membawa pahala puasa, membawa pahala salat, membawa pahala zakat dan seterusnya. Tetapi dia membawa dosa-dosa terhadap orang lain. Dia datang membawa dosa menghina orang ini, menuduh dengan tuduhan dusta orang ini, memakan harta orang ini dengan cara yang batil, menumpahkan darah orang ini, dan bahkan memukul orang ini, maka diambillah dari pahalanya sebagai pembayaran terhadap orang-orang tersebut. Kemudian apabila kebaikannya atau pahalanya sudah habis sementara hutang-hutangnya masih banyak, maka orang yang dia berhutang kepadanya diambil dosa mereka, kemudian diletakkan di atas pundaknya, kemudian dia dicampakkan ke neraka. Dia membawa pahala besar ternyata hanya untuk membayar hutang. Kemudian hutangnya masih ada sementara pahalanya sudah habis, maka ditambahkan hutang kepadanya dengan memikulkan dosa orang yang dia berhutang di dunia kepada dia. Kemudian dia tidak punya apa-apa, tentu dimasukkan dia ke dalam neraka, kata Nabi SAW. Maka salah satu yang merupakan pondasi kuat dan kokoh dalam agama Islam, bagaimana Islam mengharamkan tindakan kezaliman, walau bagaimana apapun atau bagaimanapun bentuk dan rupanya, tindakan kezaliman diharamkan dalam agama kita. Maka khamar yang tadi kita jelaskan maknanya adalah menutup akal, ya, dia salah satu yang diharamkan oleh agama karena dia membuat akal itu tidak berfungsi. Dan khamar ini minuman biasa orang-orang Arab jahiliyah. Ya. Di Mekah, di Madinah, khamar itu mereka buat dari buah-buahan yang diperam, dicampur dengan air, yaitu kurma, anggur, ya, dicampur sedikit gandum, diperam beberapa lama, dan bahkan semakin lama semakin kekuatan menghilangkan akalnya luar biasa, ya, kekuatan menghilangkan akalnya luar biasa. Ini yang dinamakan dengan khamar dalam bentuk minuman yang dibuat dari buah-buahan, kurma, anggur dan yang lainnya, diperam dengan air. Ya. Ini minuman biasa masyarakat jahiliyah. Makanya ketika Islam mengharamkan khamar, Islam dengan syariatnya yang bijaksana, karena yang mensyariatkan adalah yang maha bijaksana, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan khamar dengan bertahap-tahap, mulai dari memberikan kesan bahwasanya khamar itu tidak kebaikannya tidak mutlak, ya, ketika turun ayat wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'un linnas, ya, manusia minum khamar ketika itu melihat manfaatnya besar, tetapi Islam memberikan, membukakan wawasan mereka bahwasanya manfaatnya memang ada, tetapi justru dosanya lebih besar, mudaratnya lebih besar. Qul fihima ithmun kabir, sungguhnya pada keduanya yaitu khamar dan judi dosanya lebih besar, sementara ada manfaatnya menurut manusia, sehingga sudah ada terkesan bahwasanya tidak mutlak pada khamar dan perjudian itu hasilnya baik. Kemudian turunlah setelah itu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat dalam keadaan mabuk. Ini larangan bagi mereka yang minum khamar. Maka jadi waktu mengonsumsi atau meminum khamar ini sudah mulai berkurang. Ketika hampir-hampir tiba waktu salat, mereka sudah tidak mengonsumsi lagi, tidak minum khamar lagi. Apalagi antara salat yang dekat waktunya, maghrib dengan isya, mereka tidak minum. Ya, setelah turun ayat ini dan begitu sempurna ketaatan dan kepatuhan mereka kepada perintah Allah, maka sudah berkurang mereka meminum khamar waktunya. Ya, mereka mungkin hanya bisa minum antara subuh dengan zuhur, antara isya dengan subuh. Ya, satu hari itu sudah mulai berkurang. Kemudian seketika kesiapan sudah mulai sempurna untuk menerima pengharaman khamar, barulah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu innal khamra, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuh. Ya. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil oleh ayat ini orang-orang yang beriman yang sudah ditempah oleh Allah. Sudah dibuat persiapan-persiapan untuk menerima perkara yang benar-benar besar dalam kehidupan mereka. Minuman khamar itu minuman biasa. Minuman harian, minuman setelah makan, minuman ketika berkumpul bersama-sama. Makanya itu sudah siap, maka Allah turunkan ayat tadi. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar, innamal khamru wal maisir dan perjudian. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Ini praktek-praktek jahiliyah yang terhadap berhala-berhala yang mereka sembah, mencabut undian dan berbentuk ritual yang dilakukan kepada berhala-berhala, itu adalah rijsum min amali syaitan, perbuatan syaitan yang buruk, ya, yang buruk. Fajtanibuh, maka jauhilah. Para sahabat ketika turun ayat ini bercerita dan dibacakan kepada penduduk Madinah, maka semua orang, ya, mulai menumpahkan khamar di luar rumahnya. Ya. Setiap rumah ada khamar, karena minuman biasa. Ya. Setiap rumah ada khamar, maka semuanya menumpahkan. Dan bahkan ada yang bersiap-siap di satu majelis untuk hidangan untuk meminum khamar, tiba-tiba dibaca, terdengar oleh ayat ini, maka mereka pecahkan sampai ke kendi-kendinya. Ya, kalau sekarang adalah botol-botolnya, dipecahkan dan dicampakkan keluar, dan begitu total mereka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata sebagian para sahabat menceritakan gambaran Madinah ketika turun ayat ini dan disampaikan kepada kaum muslimin, bagai Madinah seakan-akan banjir oleh khamar. Ya, karena tumpah semua di luar rumah, dicampakkan keluar dan mereka tidak membiarkan walau setetes pun khamar di dalam rumah mereka. Ya. Fajatanibu, mereka benar-benar menjauhinya. Ini tentang khamar, maknanya pengharamannya, dan khamar ini bukan terkhusus pada minuman yang bahan-bahannya seperti yang tadi kita sampaikan. Semua benda atau sesuatu zat yang menghilangkan akal dinamakan khamar. Ya, menghilangkan akal dinamakan khamar, karena khamar itu istilahnya adalah penutup, menutup akal. Itu sebabnya. Maka apapun sekarang ini, apalagi sekarang dengan kecanggihan orang mengolah obat-obat yang menghilangkan akal, obat-obat terlarang, ya, bukan dalam bentuk minuman lagi, dalam bentuk alat, bentuk suntikan, dalam bentuk bubuk, dalam bentuk daun-daunan, semua dan segala macamnya dinamakan khamar karena akibatnya sama, akibatnya menutup akal. Ya, ini yang sama sekali tidak dibenarkan oleh agama kita, dan termasuk dalam konteks ayat yang tadi kita bacakan ketika Allah mengharamkan segala macam, mengharamkan khamar dan perjudian dan yang lainnya. Kembali kita kepada bab, ya, haramnya menjual khamar. Ya, haramnya menjual khamar. Jadi mengonsumsinya sudah jelas-jelas haram. Terkadang ada orang melakukan hila, saya kan hanya menjualnya. Kemudian yang datang membelinya bukan orang muslim misalnya. Bukan orang muslim, bukan orang yang mungkin beranggapan bahwasanya khamar itu hanya haram untuk kaum muslimin saja. Maka dia beralasan, saya menjualkan bukan untuk orang muslim. Ya. Maka pembahasan ini sangat butuh untuk diangkat sehingga seorang muslim tahu bahwasanya khamar ini bukan hanya sekedar mengonsumsi saja yang haram, tetapi juga menjualnya agar dikonsumsi oleh orang lain juga termasuk diharamkan dalam agama kita. Kita baca hadis yang pertama di bawah bab ini, nomor 3970. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Ubaidullah ibnu Umar al-Qawariri قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى أبو همام قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. Ini sahabat yang menerangkan hadis, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, namanya Sa'ad ibn Malik ibn Sinan radhiyallahu ta'ala an. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة. Kata Abu Sa'id, saya mendengar Nabi SAW berkhutbah di Madinah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya khutbah itu adalah ilmu yang harus didengar, apalagi khutbah Jumat. Bahkan untuk khutbah Jumat ini orang-orang yang hadir salat Jumat diwajibkan untuk mendengarkan khutbah. Diwajibkan untuk mendengarkan khutbah dan bahkan membuat perbuatan yang lagho, yang sia-sia, yang membuat kita lalai dari mendengar, ini merusak ibadah salat kita, merusak salat Jumat kita, sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi SAW. Bahkan sampai mempermainkan atau bermain dengan pasir saja, ketika itu kan lantai masjid dari tanah. Kata Nabi SAW, waman massal hasa faqad lagha. Siapa yang bermain-main dengan pasir, dia sudah melakukan tindakan lagha, yaitu membuat dia tidak lagi fokus terhadap khutbah Jum'an. Maka salah satu dari bukti generasi sahabat benar-benar perhatian terhadap apa yang disampaikan di khutbah Jum'an, ini hadis ini. Yaitu sampai kepada kita sekarang salah satu khutbah Jumat yang didengar oleh sahabat Nabi dan disampaikannya kepada kita. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu bil Madinah." Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Madinah, faqal, dalam khutbahnya beliau berkata, "Ya ayyuhan nas, innallaha ta'ala yu'arridu bil khamri wa la'allallaha sayunzilu fiha amran, faman kana indahu minha syai'un falyabi'hu walyantafi' bih." Qala, "Fama labithna illa yasiran hatta qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala harramal khamra, faman adrakathu hadhihi al-ayah wa indahu minha syai'un fala yashrab wa la yabi'." Qala, "Fastaqbala an-nasu bima kana indahu minha fi tariqil madinah fasafakuha." Ini hadis ini bercerita tentang apa yang tadi saya sampaikan, bagaimana kondisi keadaan Madinah saat ayat ini turun. Bermula dari khutbah Nabi yang didengar oleh Abu Sa'id Al-Khudri, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha ta'ala yu'arridu bil khamri." Sesungguhnya Allah telah mulai menyinggung-menyinggung khamar. Artinya dalam ayat-ayat yang tadi kita bacakan tahapan-tahapannya, itu Nabi sudah memberikan sedikit sinyal kepada para sahabat, kalian siap-siap sajalah. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah ada mempermasalahkan tentang khabar ini. Seperti ketika ayat yang pertama yang kita bacakan itu tahapan pertama, ketika Allah menyinggung-jinggung khamar, "Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas," dalam surah Al-Baqarah. Kemudian pada ayat lain Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun," wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendekati salat sementara kamu masih dalam keadaan mabuk sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Artinya sudah mulai kurang mabuknya sehingga dia ketika salat tidak hilang akalnya dan berkata. Ini menunjukkan bahwasanya dalam salat itu kita harus tahu apa yang kita ucapkan. Ya, menunjukkan dalam salat itu kita harus tahu apa yang kita ucapkan sampai takbir. Kalau seandainya kita tahu kita sedang bertakbir, maka tidak akan mungkin kita membiarkan sholat kita itu berlalu dengan hanya sebatas gerakan dan ucapan saja sementara hati kita tidak sadar sama sekali. Makanya dalam sholat kita harus tahu apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat. Kita tahu saat kita sujud, kita tahu saat kita rukuk. Ya, kita rukuk ketika bersamaan dengan itu kita hati kita juga rukuk kepada Allah. Ya, ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, maka ketika itu kita sadar kita sedang mengagungkan Allah, membesarkan Allah, dan Allah Maha Besar. Jadi ini yang bisa kita ambil ketika ayat turun, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat sampai kamu sementara kamu dalam keadaan mabuk." Kapan kamu baru salat? Sampai mulai kamu bisa tahu apa yang kamu ucapkan. Ya, kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Jadi tahu apa yang diucapkan dalam sholat itu tuntutan syariat. Kita tahu sekarang kita akan mengucapkan Allahu Akbar. Tahu. Ya. Jangan Allahu Akbar kemudian Assalamualaikum, kita tidak tahu kita sholat atau tidak. Ya. Ini yang membuat kita tidak merasa nyaman, tidak merasa tenang, tidak merasa bahagia, tidak merasakan kelezatan dan manisnya ibadah. Ketika kita tidak sadar kita sedang beribadah. Makanya menghadirkan hati itu yang dinamakan dengan khusyuk dalam ibadah apapun yang kita kerjakan. Jadi itu yang kedua. Kemudian terakhir barulah pengharaman sholat. Nabi SAW dalam khutbahnya tadi mengatakan, "Inna Allah ta'ala yu'arridu bil khamri." Wahai Nabi SAW sudah berikan sinyal, sesungguhnya Allah SWT sudah menyinggung-nyinggung tentang khamar. Ya. "Wala'alla Allah sayunzulu fiha amran." Kemungkinan Allah akan menurunkan keputusan tentang khamar ini. Ya, maka kalian, Nabi SAW berupaya untuk mempersiapkan mereka untuk menerima kenyataan apapun juga nantinya. Ya, sayunzilu fiha amran, faman kana indahu minha syai'un falyabi'hu walyantafi' bih. Sekarang ini barang siapa yang masih punya khamar banyak di rumahnya berkendi-kendi, maka silakan ambil manfaat, minum dan jual. Karena memang mereka di samping mengonsumsinya, mereka juga mengkomersilkannya, menjualnya. Ya, menjualnya. Maka sekarang silakan kalian minum, kalian manfaatkan, kalian jual, kata Nabi SAW. Ya. Qal, kata Abu Sa'id Al-Khudri, fama labithna illa yasiran. Tidak lama setelah Nabi menyampaikan khutbah tadi, mempersiapkan mental para sahabatnya, jiwa para sahabatnya untuk menerima kenyataan apapun juga nantinya, ya, setelah menyampaikan sinyal kepada para sahabat tadi, fama labithna illa yasiran. Tidak lama setelah itu, kata Abu Sa'id Al-Khudri, hatta qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sampai suatu ketika Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, apakah dalam khutbah yang lain atau dalam kajian-kajian biasa, majelis-majelis biasa, tetapi para sahabat semuanya mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi. Innallaha ta'ala harramal khamra. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamar. Ya. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamar. Faman adrakathu hadhil ayah. Siapa orang yang sampai kepadanya ayat ini? Ayat dalam surat apa? Al-Ma'idah. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam. Itu ayat pengharaman khamar. Ya. Barang siapa yang sampai kepadanya ayat ini, wa indahu minha syai. Sementara di rumahnya, di sisinya, atau dia masih memiliki khamar, fala yashrab, maka jangan lagi dia minum. Ya. Wala yabi', dan ini dalil dari bab kita. Dan jangan lagi dia menjualnya. Jadi larangannya setelah turun ayat tersebut, mengonsumsinya atau meminumnya dan juga menjualnya. Ya. Menjualnya. Fala yashrab wala yabi'. Kata-kata wala yabi' ini dalil untuk bab yang berbunyi pengharaman menjual khamar. Karena Nabi SAW tegas-tegas mengatakan di sini, dan janganlah dia menjualnya. Qal, maka Abu Sa'id Al-Khudri melanjutkan ceritanya. Fastaqbalan nas bima kana innahu minha fi tariqil Madinah. Maka manusia keluar menghadap, memperlihatkan kepada Nabi, ya, mempertontonkan kepada semua orang, membawa semua kendi-kendi, tempat-tempat, bejana-bejana yang ada di rumahnya, dibawa keluar di jalan-jalan Madinah, mereka tumpahkan, mereka pecahkan, sebagian mereka memecahkan kendi-kendi dan botol-botol, bejana-bejana tempat khamar mereka di hadapan semua orang. Fasafakuha, dan mereka pun menumpahkan khamar-khamar yang mereka simpan setelah turun ayat tersebut. Dan ini hadis yang pertama yang di dalamnya ada penegasan dari Nabi setelah turun ayat mengharamkan khamar, penegasan dari tentang larangan menjual khamar, wala yabi', wala yabi', dan janganlah dia menjualnya. Dan ini menghimbau semua kaum muslimin, ya, menghimbau semua kaum muslimin agar mematuhi Allah dan Rasulnya. Mematuhi Allah dan Rasulnya. Karena sudah jelas-jelas Allah mengharamkan mengonsumsi, meminum. Dan juga jelas-jelas Nabi SAW mengharamkan menjual. Mengharamkan menjual. Bila mana seorang muslim menjual khamar, maka dia telah berdosa karena menjualnya. Dan hasil yang ia dapatkan tentu hasil yang haram. Ya. Uang yang ia dapatkan dari menjual khamar itu uang yang haram. Ya. Dan dia telah memakan barang haram walaupun dalam bentuk hanya uang yang didapatkan dari menjual khamar, dan dia telah memberikan makanan kepada keluarganya dengan makanan yang haram. Wallahu ta'ala alam. Hadis yang kedua, 3971, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, wa haddathani Suwaid bin Sa'idin qala haddathana Hafs bin Maisarah عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة رجل من أهل مصر. عبد الرحمن بن وعلة رجل من أهل مصر. Seseorang dari negeri Mesir, annahu jaa Abdullah bin Abbas, bahwasanya beliau datang menjumpai Abdullah bin Abbas mungkin untuk berguru kepadanya, mengambil ilmu. Kemudian ha ini rumus yang dibuat oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari pembuku-pembuku hadis, maksudnya adalah tanda berpindahnya sanad ke sanad yang lain. Ya. Ha wa haddatsani Abu Thahir wal lafdhu lahu qala akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarani Malik bin Anas wa ghayruhu an Zaid bin Aslama an Abdurrahman bin Wa'lah As-Saba'i. As-Saba'i min ahli Mesir. Ya. Annahu sa'ala Abdullah bin Abbas. Jadi dia datang menjumpai Abdullah bin Abbas untuk bertanya, untuk menanyakan ilmu. Sa'ala Abdullah bin Abbas amma yu'saru min al-inabi. Abdullah Abdurrahman bin Wa'la, penduduk Mesir tadi, menjumpai Abdullah bin Abbas menanyakan tentang hukum apa yang dihasilkan dari minuman yang dibuat dari anggur. Ya, yang dibuat dari anggur. Jadi yang terbuat dari anggur, yu'sar minal inam, yang diperah dari perah dari anggur, anggur yang diperah, yaitu air dari anggur ini yang maka dinamakan juga dengan minuman anggur. Tetapi anggur yang dikeluarkan airnya kemudian diperam beberapa lama, nah itu yang dimaksud dengan amma yu'saru minal inabi. Itu pertanyaannya. Faqala Ibnu Abbas, maka Abdullah bin Abbas menjawab, inna rajulan ahda li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rawiyata khamrin. Kata Abdullah bin Abbas bercerita, sesungguhnya ada seseorang yang menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kendi dari minuman khamar. Jadi minuman khamar itu ada tempat-tempat khususnya. Ya, ada kendinya dahulu. Memang makanya ada dibuat dari kendi yang terbuat dari kayu, kayu yang dilubangkan tengahnya. Ya. Ada yang untuk memendam, memeram minuman yang terbuat dari anggur ini, nanti ada tempat-tempat yang tempat itu berpengaruh. Ya. Kalau dimasukkan ke tempat di situ dan dia diperam beberapa lama, maka sebagian tempat itu bisa mempercepat dia menjadi khamar. Ya, seperti buah-buahan semacam labu, ya. Nanti isinya dikeluarkan diperam air khamar dalam itu, kemudian juga dalam batang kayu yang dipotong tengahnya dilobangi, ya. Kemudian yang terbuat dari kulit, kendi yang terbuat dari kulit ini juga berbagai macam sarana yang mereka gunakan untuk membuat khamar. Ya, jadi rawiyat khamrin salah satu dari banyak tersebut. Faqala lahu Rasulullah SAW, maka Nabi SAW berkata kepada orang tadi yang menghadiahkan khamar tadi kepadanya, hal alimta annallaha qad harramaha. Jadi Nabi SAW tidak murka, Nabi SAW tidak langsung memarahi orang tadi, karena ada kemungkinan dia tidak tahu hukumnya. Makanya Nabi bertanya kepada orang tersebut, hal alimta annallaha qad harramaha, apakah kamu tidak tahu ya bahwasanya Allah telah mengharamkan ini. Ya, kalau mungkin para sahabat terbelah matanya melihat orang ini menghadiahkan khamar, ya, tetapi Nabi SAW tidak langsung serta merta memurkai dan memarahi, dia mempertimbangkan penyebab-penyebabnya. Tidak akan mungkin orang ini sengaja menghadiahkan khamar setelah khamar itu diharamkan. Maka Nabi SAW bertanya, hal alimta annallaha qad harramaha. Ya, dan ini kebijaksanaan dan salah satu dari prinsip dakwah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ketika kita melihat kemungkaran, ya, kita harus pertimbangkan untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Harus banyak bagaimana kita mengolah dan mengasah otak mencari cara untuk mengingkari kemungkaran. Luar biasa, saya dapat cerita langsung dari yang melakukannya, yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Ini mungkin kita tidak sempat menyelesaikan hadis ini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Cerita ini pelajaran yang mungkin hampir senada dengan pertanyaan Nabi tadi. Khamar sudah diharamkan, tiba-tiba ada orang yang menghadiahkan kepada Nabi. Dan bukan tanggung-tanggung. Kalau sekarang mungkin satu, di sini artinya satu jerigen ya. Satu jerigen. Kentong ya, kentong. Luar biasa. Gentong atau kentong? Gentong ya. Luar biasa. Mungkin para sahabat sudah mulai panas melihat orang ini. Ya, seperti bagaimana sahabat melihat seseorang Arab Badui kencing di masjid, mengencingi masjid. Semua protes, semua harus ingin mencegahnya. Nabi SAW dengan kebijaksanaannya dalam berdakwah, dan itu yang diajarkan kepada kita, dia mengatakan da'u, biarkan dia. Ya, semua orang protes kalau gitu tuh. Masa dibiarkan orang kencing di masjid? Tetapi Nabi SAW mengobati kesalahan itu dengan cara yang tepat. Orang ini kalau dihentikan ketika dia sedang buang air besar, air kecil itu, tentu akan melarikan diri sementara dia masih air kencing. Maka tempat yang seharusnya radiusnya kecil dikenai oleh air kencing akan melebar. Itu salah satu mudaratnya. Atau dia menyebabkan menahan, dan menahan akan membuatnya sakit, akan terancam kesehatannya. Makanya dibiarkan dia buang situ di tempat yang khusus. Selesai dia, puas dia. Setelah selesai, Nabi SAW panggil seseorang, "Hai fulan, bawa satu ember air." Kemudian kata Nabi SAW, "Sirami dia." Disiram, karena dasarnya tempat itu kan tanah, pasir. Maka ketika menerima air lebih banyak, jadi air kencing itu dibawanya ke dalam. Ya, diserap oleh tanah, sehingga habis selesai perkara. Ini tidak ada lanjut najis lagi, karena disirami dengan air. Ini salah satu cara untuk mengantisipasi najis. Setelah selesai, dan dia melihat sahabat, orang Badui ini melihat bagaimana sikap para sahabat dan bagaimana sikap Nabi, sampai-sampai dia benar-benar seakan-akan taklid buta kepada Nabi SAW. Ini seharusnya terjadi ya. Sampai-sampai dia mengatakan dalam doanya yang sangat-sangat tidak tepat, dia berdoa kepada Allah, "Allahummarhamni wa Muhammadan." Ya Allah, rahmatilah saya dan hanya Muhammad saja. "Wala tarham ma'ana ahadan." Dan jangan kamu rahmati siapapun juga. Itu di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada yang lainnya. Tetapi begitu terpengaruh dia dengan sikap Nabi mencegah dia atau meluruskan. Karena setelah dia datang, dipanggil, setelah selesai dipanggil oleh Nabi SAW, dihadapkan di hadapannya. "Ya fulan, ini masjid. Ya, ini masjid untuk sholat, untuk beribadah, untuk mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berbau seperti ini tidak pantas dilakukan di masjid." Selesai. Dia tahu, karena dia tidak tahu ke masjid. Ya. Karena mereka orang Badui yang tinggal di alam terbuka, biasanya kalau mereka buang hajat tentu di tempat-tempat tertutup. Ini ada dinding ini. Ya. Sebagaimana sebagian orang untuk buang hajat itu mencari tempat di belakang mobil, di belakang pohon. Itu yang dilakukan, ini ada dinding, akhirnya dia kencing ke masjid. Kembali kita kepada kasus yang diceritakan oleh beliau tadi. Ada seseorang dalam sholat Jumat. Ya. Sebenarnya kalau kita membahas ini, tentu orang akan, apa pula diingkari itu? Dia sujud, sujud lama itu kan termasuk yang sunnah kan? Sujud lama, dia sujud, dia makmum sujud. Kemudian hampir-hampir selesai, ini tasawuf akhirnya, hampir-hampir selesai imam, dan hampir-hampir salam baru dia duduk. Ya. Berarti lama sekali dia sujud. Didatangi oleh Syekh Abdul Razak, ini sudah tua orangnya. Bukan yang syekhnya, tapi orang yang didatangi tadi, yang melakukan itu tadi sudah tua. Kemudian dia berkata, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Bapak, saya tadi melihat Bapak lama sekali sujud." Ini kata-kata yang pertama. Tetapi orang ini sudah mulai naik darahnya sampai ke ubun-ubunnya. "Engkau larang saya sujud lama? Bukankah itu ibadah?" Pokoknya dia mulai apa? Kata syekh tadi, "Bukan begitu saya maksud. Saya hanya menyampaikan doa. Semoga Allah menerima doa Bapak tadi dalam sujud Bapak yang lama tadi." Akhirnya dia mulai turun lagi. Ternyata dia, orang ini datang, menurut saya tadi, adalah untuk mendoakan. "Saya hanya untuk datang mengucapkan salam dan mendoakan semoga Allah menerima apapun yang Bapak baca dalam sujud yang lama tadi. Doa-doa yang Bapak." Ketika itu, "Oh ya, ya, terima kasih, terima kasih," kata bapak tadi. Sini mengatakan, tetapi para ulama menjelaskan sujud yang lama itu sunnah, sementara mengikuti imam wajib. Ya, sujud yang lama itu sunnah dan mengikuti imam wajib. Imam duduk, kita kan harus ikut. Mengikuti imam itu wajib. Oh, iya ya. Ya, berarti saya tadi mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Dia lagi yang menjelaskan. Ya, tadi saya lebih mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Iya, begitulah. Bagaimana sampai dia sendiri yang menilai dia salah? Ya. Dan begitu spontanitas, bagaimana kemarahan orang itu mulai turun begitu cepat ketika dia mengatakan, saya datang hanya untuk mendoakan semoga doa-doa Bapak dalam sujud yang lama tadi diterima oleh Allah. Kan membuat dia menerima, karena orang tadi hanya mendoakan. Ternyata di ujungnya baru dijelaskan. Setelah dia mulai menerima, karena kalau orang sedang marah, walau Al-Quran kita sampaikan kepada dia, tidak akan menerima dia. Untuk mengkondisikan bagaimana dia tenang dan lapang dadanya, baru kita sampaikan. Itu yang dia katakan. Memang yang Bapak lakukan tadi itu sunnah, tetapi mengikuti imam wajib menurut para ulama kita. Belum selesai dia mengatakan lagi, orang Bapak tua tadi sudah mengatakan, dan berarti saya telah mendahulukan yang sunnah. Karena memang siapapun kita, siapapun kaum muslimin, ketika mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib, mereka pasti paham. Karena yang wajib mesti didahulukan. Dalam skala prioritasnya, yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Makanya kata para ulama, barang siapa yang tertipu oleh amalan yang sunnah sehingga melalaikan yang wajib, maka barang siapa yang dilalaikan oleh amalan yang sunnah dari mengerjakan yang wajib, maka dia tertipu, ditipu oleh syaitan. Barang siapa yang tidak sempat terlalaikan dari mengerjakan yang sunnah karena memprioritaskan yang wajib, maka dia punya uzur, karena yang wajib memang yang harus dituntut, sementara yang sunnah hanya dalam bentuk penambah dan penyempurna saja. Jadi ini salah satu contoh, dan persis yang dilakukan oleh Nabi kepada orang yang menghadiahkan khamar kepadanya setelah ayat pengharaman khamar turun. Nabi pertama kali bertanya, hal alimta annallaha qad haramaha? Apakah engkau sudah tahu bahwasanya Allah telah mengharamkannya? Lanjutan dari hadis insyaallah kita lanjutkan pada awal pekan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.